إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ إبراهيم طلاب di mana? Santri-santri di mana? Tidak pada pulang? Tapi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada muqaddimah atau pembukaan dari perang Badar, di mana diawali dengan mubarazah atau perang tanding antara tiga orang dari Quraisy, yakni mereka adalah Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Syaibah ibn Rabi'ah dan Al-Walid ibn Utbah, di mana awalnya mereka dihadapi oleh tiga orang dari kaum Ansar, namun mereka enggan untuk menghadapi orang-orang Ansar karena menurut mereka tidak ada urusannya antara mereka dengan kaum Ansar. Bahkan mereka meminta untuk didatangkan ya dari kaum muhajirin. Maka majulah tiga orang dari muhajirin, yakni Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiga ya adalah Ubaidullah bin Al-Harith. Pada perang tanding tersebut Ali dan Hamzah ya berhasil menewaskan lawannya, sementara terjadi yakni saling melukai antara yakni Ubaidullah ya dengan lawannya, yang kemudian dituntaskan oleh Hamzah dan Ali yang menjadi musuh Ubaidullah. Sementara Ubaidullah sendiri dalam keadaan terluka, yakni terpotong kakinya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal akibat lukanya tersebut di daerah yang namanya Safra. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya, yang punya kitabnya di halaman 98, wafis sahihi, as-sahih yang dimaksud yakni sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dalam as-sahih, anna Aliyan radhiyallahu an kana yata'awwalu qawlahu ta'ala hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim fi birazihim yawma badrin. sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menakwilkan, ini menafsirkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 19 dari surat Al-Hajj, yang mananya inilah yang dua kelompok yang saling bertikai, yang mereka berselisih ya tentang Rabb mereka. Ini perselisihan mereka terkait dengan Rabb yang diibadahi. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menakwilkan ayat ini fi birazihim yaum ba'dr, dengan perang tanding yang terjadi di antara mereka pada hari peperangan Badar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wala syakka anna hadhihi al-ayah fi suratil hajj wa hiya makiyyatun, tidak diragukan lagi bahwa ayat ini, ayat dalam surat Al-Hajj ini termasuk dalam cakupan surat Al-Hajj, sementara surat ini termasuk di antara surat-surat Makkiyah, jadi yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi istilah Makkiyah dan Madaniyah ya, yang menjadi pembatas adalah peristiwa hijrah. Jika ayat atau surat tersebut turun ya sebelum Nabi hijrah, diistilahkan Makkiyah. Adapun setelah Nabi hijrah, diistilahkan Madaniyah. Jadi bukan berdasarkan tempat di mana turunnya. Karena sebagian di antara ayat yang sifatnya Madaniyah turun di Makkah. Contohnya ya, ayat yang terakhir turun kepada Nabi, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, itu Madaniyah, namun turunnya di Makkah. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, wa waqatu Badrin ba'da dzalik, sementara ya peristiwa perang Badar ini terjadinya setelah itu. Ini tentu ya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Illa anna birazahum min awwali ma dakhala fi ma'na al-ayah, akan tapi sesungguhnya perang tanding antara mereka dengan lawan mereka dari kufar Quraisy termasuk dari yang pertama kali masuk dalam cakupan ayat ini, ayat dalam surat Al-Hajj ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, thumma hamiyal watisu washtadda al-qitalu, kemudian perang semakin memanas dan pertempuran ya semakin membara. Wa nazala an-nasru, dan di saat itu turunlah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a wabtahala ibtihalan syadida, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ya dalam doa beliau, dan beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan yang sangat, memohon pertolongan darinya. Hatta ja'ala rida'uhu yaskutu an mankibaihi, sampai-sampai rida, yani kain yang menutup tubuh atas beliau sallallahu alaihi wasallam, itu lepas atau jatuh ya dari kedua pundak beliau. Ya saking bersungguh-sungguhnya beliau di dalam berdoa dan menengadahkan tangan. Wa ja'ala Abu Bakrin yuslihuhu alaih, kemudian Abu Bakar pun ya memakaikan kembali kain tersebut ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, ba'da munashadatika rabbaka fa innahu munjizun laka ma wa'adaka. Wa ya Rasulullah, cukuplah ini dari apa yang engkau bermunajat kepada Rabbmu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan untukmu apa yang dia janjikan kepadamu. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari hadis Umar radhiyallahu an. Adapun Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau berucap, Allahumma ya Allah, in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi. Ya Allah, apabila yani kelompok ini yang dimaksud kaum muslimin binasa, maka sungguh yang kau tidak akan disembah lagi di bumi ini, karena tidak ada ya selain mukminin kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ya para sahabatnya ketika itu. Jadi demikian kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan inilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, Allah firmankan, id tastagitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka dia mengijabahi kalian dengan menyatakan, sungguhnya aku menolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Kemudian kata Ali bin Katsir, summa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'atan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tertidur sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau setelah itu terjaga, kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa huwa yaqul. Dan beliau berucap, abshir ya Aba Bakrin, hadza Jibrilu ala sanayahu an naq'u. Disebutkan ini dalam ta'liq, yani an-naq'u al-ghubar, ya. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Jadi Nabi SAW ketika tertidur tersebut, jadi tidak sadarkan diri itu, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Inilah Jibril, di mana pada sanayahu an-naq'u, pada dua yaitu pada gigi serinya, ya gigi seri beliau Jibril, an-naq'u ini ada debu, ini debu pertempuran di Badar tersebut. Jadi ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kaum muslimin dengan diturunkan ya tentara Allah dari kalangan malaikat. Sebagaimana kita ketahui, di antara tentara-tentara Allah adalah para malaikat, di antaranya juga angin, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kemah-kemah kaum musyrikin. Insyaallah nanti ada pembahasan ya perang Khandaq. Kemudian wa kana syaitan, dan adalah syaitan yakni iblis, qad tabaddala li quraishin fi surati suraqata ibn malik ibn ju'shum za'imi mudlijin. Dan ketika itu syaitan menampakkan dirinya kepada orang-orang Quraisy dalam rupa Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Kita masih ingat Suraqah ya, yani yang mengejar Nabi SAW dan berkali-kali kudanya ya terprosok ke dalam tanah. Jadi syaitan menampakkan diri dalam rupa Suraqah, ya pimpinan Bani Mudlij. Kemudian fa'ajarahum, di mana dia ya memberikan yakni janji pertolongan, bantuan. Wa zayyana lahum adh-dhahaba ila ma hum fihi. Dan dia juga yang memberikan motivasi kepada mereka orang-orang Quraisy untuk pergi, yakni melanjutkan sebagaimana yang sekarang mereka berada ya pada peperangan tersebut. Wa dzalika annahum khashu bani Mudlij an yakhlufuhum fi ahalihim wa amwalihim. Di mana mereka orang-orang Quraisy ya telah meminta kepada Bani Mudlij untuk menggantikan atau mengurusi atau menggantikan mereka untuk mengurusi keluarga-keluarga dan harta-harta mereka. Ya. Fadzalika qaulu ta'ala, dan hal yang demikian itu sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala beritakan, wa id zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-48. Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi kepada mereka yang orang-orang Quraisy ya dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan seakan indah ya dalam pikiran mereka, dalam pandangan mereka. Dan syaitan mengatakan la ghaliba lakum al-yawm, tidak akan ada di hari ini yang bisa mengalahkan kalian ya dari manusia yang ada. Wa inni jarul lakum, dan aku akan menolong kalian. Kemudian tatkala dua pasukan tersebut sudah saling melihat ya, saling bertemu, maka dia pun ya berbalik yakni melarikan diri, dan dia berkata yakni syaitan telah mengatakan inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian, inni ara ma la tarawna, ya sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Kata Imam Nukathir, wadzalika, yakni maksud dari apa yang Allah beritakan tentang ucapan syaitan tersebut, annahu ra'al malaikata hina nazalatil qital. Bahasanya dia melihat para malaikat ketika peperangan ya mulai ya berkecamuk. Wa ra'a ma la qibala lahu bih. Dan dia melihat ya sesuatu yang tidak mungkin untuk dia bisa menghadapinya. Fa farra, maka dia pun melarikan diri. Wa qatalatil malaikatu kama amara Allah, dan malaikat pun berperang ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa kana ar-rajulu minal muslimina yatlubu qarnahu fa idza bihi qad saqata amamahu. Di mana ya seseorang di kalangan kaum muslimin ya ketika mengejar musuhnya ya mengejar yakni mengincar kepala musuhnya, fa idza bihi saqata amamahu, fa idza bihi qad saqata amamahu, tiba-tiba saja dia mendapati musuhnya itu telah yakni tumbang di hadapannya dalam keadaan dia belum yakni mengenakan senjatanya kepada musuh tersebut. Jadi sudah didahului oleh ya para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membantu kaum mukminin. Wa manaha Allahu al-muslimina aktafa al-musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kaum muslimin ya aktaf al-musyrikin, yakni ya mereka dalam keadaan menyerah ya kalah dalam peperangan tersebut, sehingga ya digiring ya dalam keadaan terikat tangan-tangan mereka, ya, di balik punggung mereka. Fakana awwalu man farra minhum, di mana yang pertama kali di antara orang-orang Quraisy yang melarikan diri adalah Khalid ibn al-A'lam. Yani Khalid ibn al-A'lam. Faudrika, kemudian berhasil ditangkap. Fausira, ya, kemudian dijadikan sebagai tawanan. Kemudian watabi'ahumul muslimuna fi atharihim, dan kaum muslimin mengejar mereka, yakni dari kalangan musuh yang berusaha untuk melarikan diri. Yaqtuluna, ya, wa ya'siruna, di mana, ya, mereka berhasil membunuh, ya, musuh-musuh itu dalam pelarian musuh-musuh tadi, dan berhasil juga menawan sebagian dari mereka. Faqatalu minhum sab'ina wa asarru wa asrau sab'ina, mereka berhasil membunuh sekitar, yakni 70 orang dari kalangan musyrikin, dan berhasil, yakni menawan 70 orang pula dari mereka. Wa akhadhu ghanaimahum, dan mereka kaum muslimin, ya, berhasil mengambil ghanimah yang ditinggalkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Kata Imam Ibn Katsir selanjutnya, fakana min jumlati ma man kutila minal musyrikin mimman samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdi'ahu bil ams, dan adalah dari sejumlah yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrikin, di antara mereka yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat-tempat mereka kemarin, yakni sebelum pertempuran. Sudah kita lewati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk di wilayah Badar tersebut beberapa tempat yang kemudian beliau mengatakan, ini, ya, tempat kematian fulan, ini tempat kematian fulan, ini tempat kematian fulan. Dan sungguh terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Katsir di sini, di antara yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat, ya, kematian mereka kemarin adalah Abu Jahal. Wa huwa Abu al-Hakam Amr ibn Hisham la'anahullah. Di antaranya adalah Abu Jahal, di mana namanya, ya, Amr ibn Hisham, dia dijuluki Abu al-Hakam karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ya, jika terjadi perselisihan, ya, persengketaan, ya, mereka mengadu kepada Abu Jahal ini untuk, ya, diselesaikan permasalahannya, sehingga dijuluki ini. La'anahullah. Qatalahu Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh wa Mu'awwid ibn Afra. Di mana Abu Jahal ini, ya, dibunuh oleh dua orang yang masih muda belia, yakni Mu'ad, ya, ibn Amr ibn al-Jamuh, dan Mu'awid ibn Afra. Wa tammama alaihi Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Mas'ud menyempurnakan, ya, kematian Abu Jahal. Ya. Fahtazza ra'sahu, kemudian beliau radhiyallahu an memotong, ya, kepala, ya, jadi maksud lehernya, ya. Beliau memotong lehernya. Kemudian, ya, wa atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, ya, membawa kepala Abu Jahal tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasurra bidzalik, dan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan kejadian itu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Kemudian berikutnya di antara yang mati dari kalangan orang-orang Quraisy adalah Utbah dan Syaibah. Keduanya putra Rabi'ah. Di mana keduanya mati dalam perang tanding, ya sebagaimana sudah disebutkan. Kemudian berikutnya Wal Walid ibn Utbah, ini juga yang ketiga yang mati dalam ya mubarazah dalam perang tanding tersebut. Kemudian berikut ya wa Umayyah ibn Khalaf. Dan ini termasuk di antara pembesar ya Quraisy yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu ilal qalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mereka ya mayat-mayatnya ini diseret dan dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang ada di Badar. Tsumma waqafa alaihim laila. Kemudian di malam harinya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri ya di atas ya sumur-sumur yang dimasukkan ya, mayat-mayat atau bangkai-bangkai Quraisy ini ke dalamnya. Kemudian fabakkatahum wa qarra'ahum wa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni berbicara kepada mereka untuk yakni ya semacam teguran dan peringatan ya kepada mereka. Wa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ashiratun nabiyyi kuntum li nabiyyikum. Sungguh kalian ini ya sejelek-jelek orang yang bergaul dengan nabi kalian. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas. Kalian mendustakanku sementara manusia membenarkanku. Wa khadaltumuni wa nasarani an-nas. Kalian menelantarkan aku, justru manusia menolongku. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Kalian mengusirku, justru manusia mereka menerimaku dan memberikan perlindungan kepadaku. Baik, ya, dalam sebagian riwayat Aisyah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ya, kenapa engkau berbicara dengan mereka orang-orang yang sudah mati? Gitu. Ya, dijawab oleh Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ya memperdengarkan ucapanku kepada mereka. Jadi Allah menjadikan untuk mereka bisa mendengar ya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arasati thalathah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal yakni di medan ya perang Badar tersebut selama 3 hari. Jadi tidak langsung selesai pertempuran beliau kembali ke Madinah. Tsumma irtahala bil asari wal maghanimi. Kemudian beliau pun bergerak, yakni meninggalkan tempat tersebut dengan membawa para tawanan dan harta-harta pampasan perang. Waqad ja'ala 'alaiha Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr An-Najari. Dan beliau telah menyerahkan untuk mengurusi para tawanan dan harta pampasan tersebut kepada Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr An-Najari. Kata beliau selanjutnya, wa anzalallahu fi waqati Badrin surat al-Anfal. Dan Allah Subhanahu wa taala ya pada peperangan Badar ini menurunkan ya surat Al-Anfal. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-safra qassama al-maghanima kama amara Allah ta'ala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Safra, maka beliau pun membagikan harta-harta pampasan perang tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Kemudian wa amara bin Nadhri ibn al-Harith fa dhuribat 'unuquhu sabra. Dan beliau pun memerintahkan, ya, terkait dengan An-Nadhr ibn al-Harith, ya, salah satu di antara tawanan dari tawanan, ya, suku Quraisy tersebut, ya, untuk dieksekusi. Fadribat 'unuquhu sabra, ya, maka dia pun dipenggal lehernya sabra, ya, tanpa perlawanan. Kenapa Nabi memerintahkan orang ini untuk dieksekusi, untuk dibunuh? Wa dzalika li kasrati fasadihi. Karena sungguh orang ini, ya, sangat-sangat banyak kerusakan yang dilakukannya. Wa adzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian farasathu ukhtuhu Wakila ibnatuhu Kutailah biqasidatin masyhuratin zakaraha Ibnu Hisham atas kematian An-Nadhr Ibn al-Harith ini. Saudara perempuannya, sebagian menyebutkan putrinya yang bernama Kutailah, yakni membuat bait-bait syair yang menunjukkan berkabungnya, ya, dan perasaan sedih atas kematian dari An-Nadhr ini. Sebagaimana yang disebutkan, ya, bait-bait syairnya oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Falamma balagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maz'amu. Ketika hal itu, yakni kesedihan Kutailah ini, sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, maka beliau bersabda, fi ma za'amu, jadi menurut yang mereka sangka, artinya riwayat ini masih dalam perbincangan. Lau sami'tuha qabla an aqtulahu lam aqtulhu. Seandainya aku mendengar, ya, itu sebelum aku membunuhnya, aku tidak akan membunuhnya. Baik. Kemudian walamma nazala Irqad Dubyah. Ketika sampai di tempat yang namanya Irqad Dubyah, amara bi Uqbah ibn Abi Mu'ayth, maka beliau memerintahkan berikutnya yang diperintahkan untuk dieksekusi, Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Fadhribat 'unuquhu aidan sabran, maka dipenggalah lehernya juga, ya, tanpa perlawanan, ya. Nah, sebagai tawanan seperti itu. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, ya, menuju Madinah untuk dieksekusi. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu fil asari. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, meminta pandangan dari mereka terkait dengan para tawanan yang lain. Madza yusna'u bihim? Apa yang semestinya dilakukan terhadap mereka? Fa asyara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi an yuqtalu. Umar radhiyallahu taala anhu, beliau, ya, mengisyaratkan, mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam agar mereka, tawanan yang tersisa itu, dibunuh. Dan beliau, Umar, menyampaikan usulan ini berkali-kali. Ya, dan pada Sirah Ibn Hisham, setiap kali itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berpaling dari usulan Umar. Dan beliau meminta dari yang lainnya, saran yang lainnya. Wa asyara Abu Bakr radhiyallahu an bil fida. Adapun Abu Bakar radhiyallahu an, beliau memberikan usulan untuk meminta fida, tebusan, ya, atas para tawanan itu. Kemudian wahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakrin, dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung untuk menerima apa yang diusulkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fahallalah lahum bidzalik, sehingga beliau membebaskan untuk mereka dengan tebusan tersebut. Namun wa'ataballahu fi dzalika ba'd al-mutaba'ah al-mu'atabah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dengan sebagian tegurannya, ya, ketika beliau lebih memilih untuk yakni tawanan-tawanan itu dilepaskan dengan tebusan. Ya. Fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk dia memiliki tawanan-tawanan, ya, untuk kemudian diminta tebusan. Hatta yuskhina fil ardh, hingga betul-betul, ya, dia yakni melumpuhkan musuh-musuh yang ada di bumi tersebut, ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kaum muslimin, mereka memiliki izzah dengan tawanan-tawanan tersebut, ya, di apa istilahnya, dieksekusi. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Apakah kalian menginginkan, ya, sebagian dari perhiasan dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat, yakni dengan izzah kalian atas musuh-musuh kalian, yang dengan itu akan meninggikan kalian. Wallahu 'azizun hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa Muslimun fi sahihi, Imam Muslim dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haditsan tawilan fihi bayana hadza kulli. Ya, sebuah hadis yang panjang tentang ini, ya, dengan penjelasan, ya, terhadap, ya, peristiwa tersebut seluruhnya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum 400 400, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan tebusan untuk masing-masing dari mereka, ya, dengan 400 400. Allah alam di sini tidak disebutkan apa 400 dinar ataukah 400 dirham. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muayyadan mudhaffaran mansuran. Dan kembalilah Rasulullah sallallahu wasallam ke Madinah dalam keadaan muayyad, yakni mendapatkan pertolongan, mudhaffar mendapatkan kemenangan, mansur dan mendapatkan, ya, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad a'la Allahu kalimatahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan kalimatnya. Wa makkana lahu, dan telah memberikan, ya, kemenangan untuk nabinya. Wa 'azza, ya, nusrahu, dan Allah telah meninggikan pertolongannya. Fa aslama hina idin basharun katsirun min ahli al-Madinah. Yang dengan itu menjadikan sekian banyak ya dari penduduk Madinah masuk ke dalam Islam. Wa min thamma dakhala Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa jama'atuhu minal munafikina fid dini taqiyatan. Dan dari sana pula yang menjadikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan golongannya dari kalangan munafikin, mereka ikut masuk ke dalam agama Islam ini taqiyatan, ya taqiyah, ya pura-pura, ya karena ingin keselamatan darah dan harta mereka semata, bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.